Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, alhamdulillah di pagi yang cerah ini di kota Jakarta dan mudah-mudahan kota Bandung juga seperti itu karena Bang Andri Matsa pada saat ini berada di sana. Para pendengar Anas Radio, kita kembali hadir dalam acara Bincang Usaha Mandiri, boom, acara kesayangan kita di program Radio Anas. Para pendengar Anas Radio, di pagi yang baik ini, insyaallah kita sudah memasuki pertemuan yang ke-51. Dan pada pertemuan pada kesempatan pagi hari ini, tidak kalah menariknya dengan pertemuan-pertemuan yang lalu, Bang Andri Matsa sudah mempersiapkan tema yang luar biasa dahsyatnya. Di kesempatan pagi ini, kita akan membahas satu tema, menjaga konsistensi merek atau brand kita. Para pendengar Anas Radio, nantinya kita juga akan membuka forum tanya jawab seperti biasa. Tanyakan semua permasalahan dalam bisnis atau yang belum memulai bisnis, semua trik-trik atau tips-tips yang terkait dengan bisnis, khususnya yang terkait dengan tema yang sedang kita bahas. Pertanyaan juga bisa dikirimkan melalui email di kotak surat @annasradio.com atau di Yahoo Messenger dengan alamat annasradio, Skype dengan alamat Anas Radio, WhatsApp dengan nomor telepon 0813-178-54974. Kami ulangi, WhatsApp dengan 0813-178-54974. Dan terakhir, para pendengar Anas Radio juga bisa memberikan pertanyaan seputar pembahasan boom kita melalui PIN BB dengan kode 263-3310D. Kami ulangi, 263-3310D. Baik, para pendengar Anas Radio sepertinya tidak sabar lagi untuk menyapa Bang Andri Matsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andri. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Kefal? Alhamdulillahirrabbilalamin. Bang Andri kok menggebu-gebu saja nih, Bang Andri. Iya, alhamdulillah. Harusnya kita sebagai setiap muslim harus bersemangat setiap hari. Apalagi kita adalah seorang ahlu sunnah, insya Allah. Masya Allah. Tema di pagi hari ini, menjaga konsistensi merek. Bang Andri, langsung saja dimulai. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, para pendengar Anas Radio dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, bagaimana kabarnya seluruh kaum muslimin, para pendengar Anas Radio di seluruh negeri? Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan subhanallah semakin istiqomah di atas agama kita yang indah, agama Islam, dan tentunya semakin semangat untuk selalu mencontohi Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas sunnah beliau yang agung ini, masya Allah. Baik, para pendengar Anas Radio, di pertemuan Bincang Usaha Mandiri ke-51 pada pagi hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang masih ada hubungannya dengan topik ke-50 Bincang Usaha Mandiri yang telah lalu, yaitu tentang bagaimana menjaga konsistensi sebuah merek pada bisnis kita. Nah, kalau pada boom ke-50, nah itu adalah tips bagaimana kita membuat mereknya. Bagaimana kita membuat merek itu yang menarik? Nah, di pertemuan ke-50, Bang Andri Abu Umar sudah menjelaskan tentang definisi merek. Di mana merek itu adalah gabungan dari gambar-gambar, dari nama, kata-kata dan huruf, susunan warna, serta kombinasi di antara itu. Nah, lalu Bang Andri menyebutkan bagaimana tips membuatnya. Nah, jadi kalau seorang pengusaha pemula, bagaimana awalnya kalau kita masih awam ingin membuat sebuah merek, membuat sebuah brand yang diterima di halayak, bagaimana cara kita memulainya? Nah, kemarin saya sebutkan bahwa kita memulainya dengan kita melakukan self trademark searching, kan? Masih ingat ya? Kita telusuri dulu. Ya, apakah merek kita ini Nah, sudah adakah orang yang sudah membuat merek itu sebelumnya? Nah, terus kita pilih nama-nama yang bagus. Terus bagaimana membuat susunan huruf? Ya, enggak? Kalau ingin membuat akronim kemarin ya, di pertemuan yang telah lalu. Nah, bagaimana kita membuat akronim yang bagus dengan penggunaan kata-kata vokal dan konsonan? Nah, itu di pertemuan BOOM ke-50. Nah, di pertemuan BOOM ke-51 pada hari ini, ya enggak, di hari Rabu ini, kita akan membahas bagaimana menjaganya. Karena kadang-kadang ada pengusaha itu, ya enggak, dia membuat sebuah merek, tapi mereknya kan tidak dijaga. Mereknya ini tidak dikelola dengan baik. Ya enggak. Jadi tidak dikelola dengan baik, maka seorang pengusaha yang baik itu harus bersinergi. Ya, dengan banyak faktor yang ada di perusahaannya, apakah itu karyawannya, apakah itu tim marketingnya, termasuk juga pelanggan. Karena kadang-kadang untuk menjaga konsistensi merek atau brand dalam sebuah bisnis, ya, bisa jadi perusahaan-perusahaan sukses itu mereka melibatkan pelanggan. Mereka melibatkan pelanggan. Karena pelanggan ini juga senjata yang luar biasa bagi seorang entrepreneur kalau mereka mengetahui. Ya, mereka mengetahui betapa dahsyatnya seorang customer atau seorang pelanggan bagi sebuah perusahaan. Nah, bagaimana menjaga konsistensi merek atau brand bisnis kita? Nah, di sini Bang Andri sudah menyiapkan tips dari pakar-pakar entrepreneur, ya, pakar-pakar marketing dan pakar-pakar motivasi atau kita sebut dengan para motivator. Jadi para pendengar Anas Radio, ada yang disebut dengan strategi 4C. Strategi 4C, di mana strategi 4C ini dilakukan oleh banyak pengusaha, banyak sekali staff-staff marketing atau apa orang-orang di bidang pemasaran untuk menjaga konsistensi merek atau brand yang sudah dia buat. Ya, menjaga konsistensi merek yang sudah dia buat. 4C ini Bang Andri Abu Umar sebutkan terlebih dahulu. Nah, lalu saya jelaskan. 4C ini, C yang pertama adalah customer. C yang kedua adalah company. C yang kedua company. C yang ketiga kompetitor. Dan C yang keempat adalah change. Nah, change, perubahan. Jadi C yang pertama customer. Nah, customer. Maka coba, subhanallah, seperti yang saya katakan di muka, di awal, bahwa ternyata tidak cukup kita menjaga konsistensi sebuah merek itu dengan hanya melibatkan diri kita sendiri. Atau dengan mengandalkan dari kekuatan kata-kata dan merek itu sendiri, tidak. Tapi kita butuh melibatkan yang namanya pelanggan. Pelanggan ini butuh dilibatkan, para pendengar Anas Radio. Karena pelanggan inilah yang akan berkata dari mulut ke mulut. Karena kalau mereka sudah suka produk kita, sudah suka sabun kita, sudah suka batagor kita, sudah suka barang properti kita, sudah suka apa namanya? Nah, materi yang kita berikan, kalau bisnisnya sebuah pelatihan atau apa begitu kan? Nah, mereka akan berkata kemana-mana. Dan itu adalah apa namanya? Sebuah proses marketing yang sifatnya gratis. Ya, yeah. Kita tidak perlu bayar pelanggan, tapi pelanggan bercerita kemana-mana kan? Pelanggan bercerita kepada tetangganya, pelanggan bercerita kepada anaknya, pelanggan bercerita kepada semua orang karena dia sudah suka dengan produk yang kita miliki, ya enggak? Nah, subhanallah. Maka C yang pertama itu customer. Maka tips dari Bang Andri menjaga konsistensi merek dan brand ini adalah bersinergi, berhubungan dengan erat, dengan sangat erat, bagaimana seorang entrepreneur itu, seorang pengusaha itu menciptakan atau membangun seorang customer yang militan. Ya, seorang customer yang militan. Karena ternyata para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun berada, barakallahu fikum, ternyata merek itu banyak ya, para pengusaha itu atau apa, para pebisnis itu keliru. Mereka mengesankan merek itu hanya sekedar dari sisi subjek saja. Di mana merek adalah sebuah kemampuan untuk menggambarkan bisnisnya secara visual. Wah, itu merek kami kan keren. Desainnya top, ya enggak? Desainnya ngetop, bahasanya bagus, warnanya indah. Tidak hanya sekedar itu, para pendengar Anas Radio. Seseorang membuat brand atau merek itu lebih dari sekedar gambaran visual sebuah bisnis. Tetapi bagaimana merek kita itu mewakili cara, ya enggak? Cara dari kita melihat produk kita. Ya enggak? Jadi merek itu adalah mindset dari seseorang. Mindset dari bisnis itu sendiri. Itu baru namanya merek yang sejati. Brand yang sejati. Jadi sekali lagi Bang Andri Abu Umar ingin sebutkan, brand tidak sekedar sembarangan. Tidak sekedar kita bangun soto ayam Pak Mono, atau batogor Ibu Ina. Tidak hanya sekedar itu. atau kita bikin seperti apa misalnya dengan pakai bahasa-bahasa yang begitu apa namanya? Begitu prokem atau gaul dengan pakai bahasa-bahasa asing. Tidak hanya sekedar itu, tapi harus kita pikirkan bahwa merek ini mewakili pandangan kita, mewakili mindset hidup kita. Ah, ini merek yang bagus itu seperti itu. Maka, nah, sebuah merek yang bagus itu membuat loyalitas pelanggan kepada merek tersebut. Ya, sebuah merek yang bagus harus membuat loyalitas karyawan kepada merek tersebut. Jadi karyawan itu bangga, ya enggak? Ketika menyebutkan merek kita, ya, kami ini orang Astra loh, kami ini orang Aqua loh. Nah, sampai seperti itu kan? Karyawan-karyawan Aqua itu berkata, kami ini orang Aqua tuh, orang Aqua. Ya, apa maksudnya mereka berkata orang Aqua? Nah, yang diinginkan dari ya dalam konteks bisnis adalah terbangun sebuah loyalitas yang luar biasa dari karyawan Aqua atau pelanggan Aqua kepada merek Aqua. Ya, ya, terdapat loyalitas yang luar biasa pada apa? Pada pelanggan atau customer atau konsumen kepada sebuah merek. Nah, ini yang kita inginkan. Maka tidak mungkin ya enggak konsistensi sebuah merek itu bisa hebat kalau C yang pertama ini tidak dikelola dengan baik. Maka customer ini subhanallah. Nah, jadi dalam kaitan pelanggan ini customer, nah Bang Andri ingin memberi sebuah tip atau nasihat karena kita penting ya. Maka sebuah merek itu yang dia konsisten, maka dia harus punya positioning yang kuat. Ya. Positioning yang kuat itu ditandai dengan apa? Yang pertama ada tagline yang kuat untuk mendukung sebuah merek. Ya. Jadi kalau kita membuat merek misalnya apa? Ya enggak, membuat merek bubur ayam Pak apa misalnya atau bubur ayam Ibu siapa? Maka kita harus ikuti dengan sebuah tagline yang kuat. Misal contoh. Ini Bang Andri ambil sebuah contoh, ya misalnya sebuah contoh sebuah merek namanya Garda Auto, ini contoh saja. Nah, dia punya tagline kan? Apa tagline-nya? Kadang-kadang tagline-nya itu subhanallah. Kalau bahasa kita menjadikan positioning. Mungkin kalau orang awam, apa ini Garda Auto ini? Kok kayak kata Garda-Garda? Tapi ketika ada tagline, orang menjadi semakin dekat dengan merek tersebut. Nah, ini namanya membangun loyalitas para pendengar Anas Radio. Maka merek yang seperti ini akan konsisten. Nah, kita ingat tagline-nya apa? Tagline-nya don't worry, be happy. Garda Auto, don't worry, be happy. Apa yang diinginkan dengan perkataan don't worry? Jangan khawatir. Nah, ya. Jangan khawatir, maka Anda akan bahagia. Iya enggak? Jangan khawatir, maka Anda akan bahagia, akan senang. Ya enggak? Berada di tengah merek tersebut. Maka di situ dilihat, ya, sebuah merek yang hebat, yang konsisten seperti Garda Auto, dia membuat sebuah positioning. Ah, maka ini tipsnya. Jadi buatlah produk Anda itu, mereknya itu mempunyai posisi yang hebat. Seperti Garda Auto, dia membuat tagline don't worry be happy ini ingin memposisikan bahwa customer itu adalah sahabat mereka. Ya enggak? Adalah sahabat pelanggan yang setiap sedia menolong pelanggan bila mengalami masalah pada kendaraannya. Ya, menolong pelanggan bisa mengalami masalah pada kendaraannya. Maka subhanallah kan? Ya enggak? Ketika seorang pengendara mobil, Masya Allah, ya enggak, mengalami gangguan di tengah jalan, di jalan tol, langsung ingat kan? Langsung ingat, don't worry, be happy. Maka membuat mereka senang. Mereka segera mengkontak si Garda Auto, Masya Allah, ya enggak, untuk segera siap sedia menolong pelanggan bila mengalami masalah pada kendaraannya. Ini namanya positioning. Ya, positioning. Maka merek yang kuat itu harus punya positioning. Merek yang tidak kuat, yang tidak konsisten adalah merek yang tidak punya positioning. Yang tidak jelas. Ya enggak? Ini mau dibawa kemana ini? Dan customernya tidak punya ikatan hati terhadap merek tersebut. Nah, ini C yang pertama customer ya. Nanti bisa kita bahas di beberapa dialog atau beberapa pertanyaan. Lalu C yang kedua para pendengar Anas Radio adalah company. Nah, company yang dimaksud ini tidak hanya sekedar perusahaan ya, tapi semua ya enggak? Semua bagian dari perusahaan. Ya, termasuk karyawan ya. Kadang-kadang kan kalau kita membangun sebuah merek yang konsisten, karyawan itu penting untuk kita kelola. Maka tips para pengusaha bagaimana membuat merek yang konsisten ini adalah kita harus mengelola dengan baik orang-orang yang mewakili nilai merek kita. Nah, ini company. Siapapun yang mewakili nilai company itu harus kita kelola dengan baik. Ya. Sekarang kan kita lihat para pendengar Anas Radio, biasanya para perusahaan atau para pebisnis kan, contoh misalnya mereka memakai bintang iklan kan? Ya enggak? bintang iklan ini apakah di media elektronik atau media cetak, ya enggak? Nah, atau mereka menggunakan testimoni yang mewakili perusahaan. Nah, ini kan namanya company. Jadi mereka mengambil wakil-wakil yang tidak sembarangan. Yang tidak sembarangan. Ya, mereka memilih kan? Tidak boleh salah ini. Ya enggak? Bintang atau wakil mereka ini tidak boleh salah. Kalau salah berbahaya sekali. Ya enggak? Misalnya ya, produk katanya produk sebuah produk misalnya tolak angin. Nah, orang pintar minum tolak angin. Mereka pilih wakil-wakil yang diinginkan oleh perusahaan. Ya, mereka pilih bintang-bintangnya misalnya, mereka pilih bintangnya, ya enggak? Yang mereka ya enggak dikesankan pintar sehingga kalau orang pintar itu minum tolak angin. Ya, tapi ada lagi kompetitornya. Ya enggak? Subhanallah. Nah, lebih dahsyat lagi. Mungkin orangnya ya enggak tidak pintar, tapi katanya bejo. Nah, orang bejo minum. Nah, barang tersebut. Nah, dipakailah apa namanya? Bintang iklan yang sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali bejonya, tapi subhanallah punya kesan mewakili produk itu sangat luar biasa. Mewakili perusahaan itu sangat luar biasa. Ya, orang seperti Bob Sadino yang dipilihnya. Misalnya seperti itu. Nah, ini C company. Maka kalau orang ya enggak? Nah, seorang pebisnis ingin memiliki konsistensi merek dan brand yang bagus pada bisnis, maka yang pertama customer, jangan lupa harus punya positioning di tengah customer. Jadi punya ingatan yang khusus. Konsumen itu harus punya kesan yang khusus kepada produk yang kita punya. Lalu yang kedua adalah tadi company. Nah, ini company jangan lupa. Ya, subhanallah. Company ini, nah, karena dia adalah ujung tombak kita. Nah, misalnya kalau di beberapa perusahaan itu, ya bagian resepsionis, bagian customer service, itu adalah ujung tombak yang mewakili company kita. Mewakili perusahaan kita. Mewakili produk kita. Dan kadang-kadang, sebuah perusahaan itu kan mereka membuat sebuah positioning khusus. Ya, apakah dengan kata ter misalnya. Dengan kata ter, contoh misalnya Amazon.com. Amazon kan memposisikan sebagai katanya situs retail buku online terbesar dan terlengkap di dunia dengan servis mumpuni. Atau dengan kata mereka the most convenient book retailer with the biggest selection and the lowest price. Nah, ini contoh. Jadi ini kata-kata yang betul-betul mewakili karakter perusahaan. Ya, karakter perusahaan. Nah, kita juga bisa mencontohi ya. Bisa mencontohi. Ya enggak, yang seperti ini. Tapi harus dilihat dulu apakah sesuai dengan kualitas yang kita punya. Kalau betul-betul berkualitas, boleh saja kita membuat sebuah positioning, ya enggak? Sehingga merek kita itu semakin punya kedalaman, semakin punya kesan yang dahsyat, ya enggak? Nah, luar biasa, yang dahsyat, yang mewakili company dan ya enggak atau produk kita. Begitu kira-kira. Lalu yang berikutnya adalah kompetitor. C yang berikutnya adalah kompetitor. Ya. Jadi kompetitor ini yang dimaksud adalah sebuah merek yang handal itu harus memiliki keunikan yang membedakan produk dia dengan produk yang lain. Iya enggak? Jadi jangan kalau misalnya orang itu kalau ingat produk kita, langsung dia ingat produk orang lain. Nah, ini berarti produk kita itu tidak memiliki keunikan yang khusus para pendengar Anas Radio. Iya enggak? Kan begitu. Maka produk kita itu harus punya keunikan yang luar biasa. Iya enggak? Kalau ingat ini, ingat ini. Kalau ingat ini, ingat ini. Nah, ini kan mantap ya. Nah, maka dia punya keunikan merek yang tidak didapatkan di merek yang lain. Ayo kita berpikir, apa kira-kira ya enggak? Apa kira-kira keunikan dari produk kita ini? Ya. Kalau misalnya ingat Kang Abu Zur'a, nah ini ingat apanya? Apa yang khasnya? Kira-kira apakah sapaannya, apakah senyumannya atau mungkin dari pakaiannya, dari hidungnya, kan begitu kan? Ya, kita hal yang ini boleh-boleh saja ya. Karena ini memang adalah bagian dari otak kanan. Karena otak dari kanan itu apa ya, dari hafalan. Otak kanan ini. Itu apa? Dari hafalan. Ya, jadi otak kanan itu kan menangkap sesuatu yang paling berkesan pada diri seseorang. Paling berkesan pada diri seseorang, ya enggak? Misalnya kan kita sebutkan contoh, ada seorang ya fulan. Nah, katanya seorang apa namanya? Seorang dai. Kata kita ingat dia, ingat sorbannya. Kan begitu kan? Ya enggak? Ada lagi misalnya seorang fulan. Nah, brandnya ketika kita ingat fulan, kita ingat baju kokonya. Ya enggak? Baju kokonya itu belah di dada. Ah, itu adalah kekuatan sebuah merek, ya enggak? Diferensiasi dari seseorang, personal branding yang menguatkan dari merek yang dia punya. Nah, semakin kita punya seperti ini, semakin lama yang bertahannya sebuah brand tersebut, kan? Makanya kalau kita main kemana gitu, ke Tanah Abang atau ke Pasar Turi atau ke Pasar Baru di Bandung misalnya begitu kan, Pasar Turi di Surabaya, kalau kita lihat, ya enggak, saya mau beli baju koko, ya enggak, pulang, ah itu baju kokonya. Nah, misalnya baju koko Ustadz Abu Zur'ah begitu misalnya, ada ciri khasnya. Ya, itu artinya apa? Artinya, nah dia punya personal branding yang kuat, ya enggak? Punya keunikan yang berbeda, sehingga menguatkan merek yang mereka miliki. Nah, ini penting sekali ya, subhanallah ya. Maka tolong kita perhatikan bagaimana keunikan kita dibandingkan kompetitor yang lain. Kalau hanya sama-sama saja, normal-normal saja, ini yang membuat merek itu tidak bisa bertahan lama. Tidak bisa bertahan lama, mungkin cuma 2 bulan, 3 bulan, orang sudah melupakan merek kita tersebut, karena merek kita atau brand kita itu tidak memiliki apa? Keunikan yang khusus yang membedakan dengan kompetitor yang lain. Dan yang keempat adalah change. Nah, ini dia. Ya enggak? Ternyata faktor C1, C2, C3 customer company competitor walaupun kuat, tapi kalau change ini tidak hebat, karena banyak para pengusaha, ya enggak, para entrepreneur yang dia sudah apa namanya? Sudah berpuas diri pada produk dan perusahaan, ya enggak? Padahal perusahaan-perusahaan hebat pun melakukan selalu perubahan. Mereka selalu mengevaluasi setiap tahun, ya enggak? Kadang-kadang kita lihat ya, perusahaan-perusahaan hebat seperti Indofood, Astra, perusahaan-perusahaan nasional kita, ya enggak? Termasuk perusahaan internasional, ya enggak? Pada era tertentu, sebuah masa tertentu, mereka mengganti logo, ya enggak? Mereka merubah warna, mengganti tagline, itu Masya Allah. Ya, misalnya kita lihat pesawat kita Garuda Indonesia, ya enggak? Sekaliber Garuda Indonesia yang sudah market leader di negeri kita, ya enggak? Dari pesawat, apa namanya, maskapai penerbangan skala nasional di negara kita, mereka pun melakukan berbagai perubahan-perubahan. Melakukan berbagai perubahan-perubahan. Perubahan itu banyak pada pendengar Anas Radio. Mungkin perubahan di pesawat, ya enggak? Yang tadinya mungkin pesawatnya ini, mereka beli pesawat yang berbeda dengan kapasitas yang berbeda, ya enggak? Dengan, apa namanya, apa produk yang berbeda, dan layanan yang berbeda. Lalu yang kedua, logonya mereka ganti. Kita ingat logo pesawat Garuda Indonesia berubah ya. Yang tadinya, ya, seperti nampak gambar sebuah burung dulu, ya enggak? Dirubah. Lebih tajam lagi pewarnaannya. Ini contoh-contoh saja dari bagaimana seseorang itu selalu melakukan perubahan, ya enggak? Sebuah kesigapan dari, ya enggak, seorang pebisnis, nah, secara konsisten untuk merespon keadaan yang terjadi di lingkungannya tersebut. Nah, ini apa namanya, sebagai mukadimah pembukaan, penghantar materi bagaimana menjaga konsistensi sebuah merek, 4C, customer, company, competitor, dan change. Ya, begitu kira-kira kami kembalikan kepada moderator kita. Baik, jazakallahu khairan Bang Andriwatsa atas mukadimah yang dahsyat dan luar biasa, super sekali. Cukup membuat kita termenung bahwa pembuatan brand atau pembentukan brand kita itu harus benar-benar maksimal dan kita harus konsisten ketika membuatnya. Baik, para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, insya Allah kami buka forum tanya jawab di kesempatan pada pagi hari ini. Silakan tanyakan semua permasalahan yang terkait dengan bisnis antum atau antum yang belum memulai bisnis dan pada saat ini sedang memikirkan untuk menentukan brand yang tepat dalam bisnis antum. Baik Bang Andri, ini ada pertanyaan Bang dari Kanda Ramah Bijaksana Sekali, salah seorang pakar cinta di Jakarta. Bang Andri, misal saya ambil barang dari orang lain, merek orang tersebut sudah mempunyai BPOM. Lalu orang tersebut menawarkan kepada saya bisa order tanpa merek dan otomatis bisa mencantumkan merek saya pribadi. Tapi BPOM-nya tetap dicantumkan. Apakah ini dibenarkan dari segi hukum? Lalu apa benefit dan kekurangan dari model semacam ini? Jazakallah khair. Silakan Bang Andri. Ya, herzallah ya. Baik, biasanya Al-Akanda Rama Bijaksana ya, semoga Allah menjaga beliau sekeluarga, Masya Allah. Jadi, nah ini memang kita sering dapati kejadian di masyarakat, terutama yang bisnis-bisnisnya sifatnya masih konvensional, dan memang mereknya itu belum terlalu berkesan di masyarakat, belum terlalu tertanam di benak-benak pelanggan. Maka akhirnya produknya bagus, ya, subhanallah. Tapi merek yang bagus, mungkin dia meminta tangan orang kedua dan ketiga untuk membantu mengelola barang dan produk dia. Nah, ini terjadi di lapangan ya. Nah, mungkin yang harus kita perhatikan, Nah, apakah lisensi yang keluar itu lisensi pada merek atau lisensi pada produk? Nah, kalau kita lihat seperti ini kejadian BP POM ini kan, biasanya BP POM ini kan adalah lisensi pada produk ya. Jadi kualitas produk. Ya. Nah, karena kalau yang namanya merek, ya merek itu bisa diganti-ganti. Ya nggak? Merek itu kan bisa diganti-ganti. Artinya ketika dia sudah mendapatkan izin, nah, kualitas bahwa si produknya ini memenuhi syarat, nah, lalu dia mencoba menjual ke sana dan kemari, ternyata dengan merek tersebut apa namanya tidak begitu sampai di tengah-tengah masyarakat, maka dia minta bantuan orang lain seperti yang terjadi seperti ini. Ya. Nah, mungkin dia minta untuk dipasarkan di tempat yang lain dengan nama yang berbeda. Dengan nama yang berbeda. Ini contoh Bang Andri juga pernah lakukan ya. Artinya, misal ya, ketika saya dulu membuka sebuah bisnis pelatihan, ya. Kan si materi pelatihan yang saya berikan ini kan sudah terlisensi. Misalnya Bang Andri memberikan pelatihan yang bernama public speaking, pelatihan entrepreneur. Ya. Materi saya ini sudah terlisensi. Karena misalnya saya dulu mendapatkan, saya mengikuti sebuah pelatihan di Jakarta atau di berbagai tempat dengan berbagai guru saya. Ya enggak? Misalnya Dale Carnegie, John Robert Power, dan yang seperti itu. Ya enggak? Materinya itu terlisensi. Tetapi ketika Bang Andri ingin menjual kembali, apakah bermitra dengan orang lain, itu di berbagai tempat itu berbeda-beda, Alkandah Rama Bijaksana. Makanya saya buka di Jakarta nama pelatihan saya itu namanya Success Entrepreneur. Beda-beda. Nah, enggak, di Jakarta, di Bandung saya buat namanya Success University. Ya kan begitu. Nah, di Jogja waktu itu saya bekerja sama dengan teman-teman di Universitas Gadjah Mada, namanya beda lagi. Ya enggak. Jadi no problem ya, jadi tidak terjadi masalah. Ya enggak, tidak merupakan masalah yang besar. Nah, selama si pemilik si produk ini, si Bang Andri ini adalah orang yang ya kita ajak bekerja sama, bermitra dan berakad dengan baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, Masya Allah ya, barakallahu fikum. Maka model yang seperti ini dia memang punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, punya kekurangan karena orang yang mengambil dengan berubah merek yang baru itu tidak mengetahui secara detail karena kan dia cuma menyampaikan saja, mengambil saja. Bila terjadi sesuatu, ini baru, maka kalau di tempat yang baru tersebut kita menggunakan merek yang berbeda tapi produknya diproduksi oleh orang lain seperti tadi, kalau terjadi sesuatu masalah, nah biasanya ini baru merupakan tantangan kita di tempat yang baru tersebut, bagaimana kita menjelaskannya pada konsumen. Karena memang idealnya sebuah produk itu dengan merek yang sama dimanapun dia berada, kan begitu, barakallahu fikum. Ya, kira-kira ini jawaban dari Bang Andri, wallahu a'lam. Ya, baik, jazakallah ya Bang. Semoga Allah Kandar Rama bijaksana sekali bisa puas dengan jawaban Bang Andri dan bisa memulai bisnis lagi di kedepan, insya Allah. Ada pertanyaan lagi Bang Andri dari Al-Akh Abu Ajrul di Bali, Bang. Bang Andri, bagaimana mengatasi kekhawatiran kalau modal yang kita keluarkan tidak balik lagi? Silakan, Bang. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Akh Abu Ajrul ya. Semoga Allah menjaga dan meram hati antum sekeluarga di Bali. Jadi ini yang sering Bang Andri Abu Umar katakan di setiap, di awal-awal ya, bincang usaha mandiri. Kalau kita ingin bisnis, ya enggak? Jangan pernah punya mindset berkata ingin mengembalikan modal ya. Ya enggak? Ini para pengusaha muda ini banyak yang keliru. Ya. Makanya setiap dia membuka bisnis, kepikirannya itu balik modal. Ya enggak? Kepikirannya itu balik modal. Enggak ada istilah-istilah balik modal seperti ini. Nah, ini yang membuat mindset kita menjadi semakin takut. Menjadi semakin khawatir. Kalau kita misalnya membuat sebuah bisnis, ya enggak? Nah, yang kita pikirkan itu bagaimana prosesnya itu berjalan. Ya, prosesnya itu berjalan. Kalau kita yang kepikiran yang modal ini akan kembali 3 bulan, 5 bulan, maka yang terjadi adalah kita terfokus selalu menjual barang dan jasa ini untuk kapan baliknya? Kapan baliknya? Kok Pak 2 minggu kok enggak balik-balik? Kok sudah 3 pekan kok enggak balik? Jadi dia stres. Ya enggak? Harusnya fokus kepada bagaimana menanamkan merek dan bisnis ini di tengah-tengah customer, bagaimana menservis pelanggan dengan baik, ya enggak? Makanya, nah ini yang harusnya diutamakan. Jadi bagaimana kita berbisnis ini dengan penuh kebaikan kepada kaum muslimin, ya enggak? Dengan Masya Allah membuat produk yang berkualitas, ya subhanallah ya, lalu melakukan servis dengan baik, ya enggak? Nah, kita bermujahadah sebaik-baiknya. Nah, kalau pikirannya sudah nomor satu, balik modal lagi. Nah, ini Masya Allah. Ini banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang berbisnis seperti ini. Apa yang terjadi? Termasuk ketika berserikat. ketika dia bekerja sama bermitra dengan orang lain, ya enggak? Belum saja bisnisnya mulai, dia sudah ngitung-ngitung kapan balik modal. Ini kan ngacir ini. Ini bisnis di mana otak kiri lebih kuat daripada otak kanan. Ya enggak? Nah, ini otak kanannya belum berjalan ini. Makanya bisnis yang seperti ini, ya enggak? Subhanallah, adalah terlalu banyak perhitungan. Ya. Belum bisnisnya berjalan sudah memikirkan balik modal. Yuk kita bisnis yuk. Nah, mau bisnis ini, ya enggak? Tapi kira-kira bisnis kita ini yang 20 juta ini tahun keberapa ya baliknya ya? Ya. Jadi dia terlalu banyak kekhawatiran-kekhawatiran. Maka subhanallah, Abu Ajrul dan siapapun kaum muslimin yang ingin apa namanya berbisnis, nah ini mindset-nya harus segera dirubah ya. Mindset-nya harus segera dirubah. Maka kekhawatiran ini kita ganti dengan sifat keoptimisan, nah dengan fokus pada bagaimana kita dengan cepat memproses produk kita ini bisa sampai di tengah-tengah customer dengan ilmu marketing yang harus kita pelajari dan kita praktekkan di tengah-tengah bisnis kita. Wallahu a'lam. Ya. Ya, Bang Ali. Jadi memang kalau investor itu selalu saja mempertanyakan kapan balik modal itu cukup mengganggu, ya, Bang. Betul sekali, cukup mengganggu, Masya Allah. Yang itu harus ditanamkan kepada mereka, ya, harus ditanamkan kepada mereka, ya. Karena yang namanya bisnis ini kan modal itu jadi hancur, ya. Kita sering mendengarkan untuk guru-guru kita ya, kalau sudah berbicara, ya nggak, para asatiza berbicara tentang pembagian jenis bisnis apa persyarikatan kan, ya seperti apa namanya murabahah begitu, ya. Maka kita lihat para pebisnis sekarang, kalau satu ada yang punya modal, satu yang kerja, ya nggak. Nah, ketika mereka bermitra, yang punya modalnya sudah, ya nggak. Nanti jangan lupa ya, 3 bulan mendatang dikembalikan modal saya. Nah, ini namanya bukan bersyarikat yang benar ini, ya. Keliru, ya enggak? Jadi yang namanya kita bersyarikat itu, untung sama untung, rugi sama rugi, ya enggak? Untung bagi dua, rugi juga bagi dua. Jadi kalau misalnya dia bersyarikat, satu menginvestasikan uang, satu misalnya tenaga atau kerja seperti itu, ketika bangkrut baksonya ini, tidak ada kewajiban si pekerja ini untuk mengembalikan modal 20 juta tersebut, kan begitu. Namanya kita bisnis sama-sama untung, bisnis sama-sama rugi, ya enggak? Nah, kalau mau mengembalikan, itu namanya bukan investor. Bilang aja pinjaman, kan gitu. Betul enggak kira-kira? Iya. Misalnya Bang Andri nih, membuat bisnis. Ya sudah, minjam aja uang dengan Abu Zur'ah. Nah, itu namanya pinjam-meminjam. Bang Andri pinjam ke Kang Abu Zur'ah 20 juta, ya udah, tapi dia bukan investor. Enggak ada bagi-bagi. Enggak ada bagi-bagi saham, bagi-bagi pendapatan. Benar enggak kira-kira? Masya Allah, para pendengar. Jadi kalau Bang Andri pinjam 20 juta, ya enggak. Ya udah saya kembalikan 20 juta. Enggak ada bagi-bagi keuntungan. Kalau mau jadi investor, nah, namanya bukan pinjam meminjam. Investor itu berbisnis bersyarikat, sama-sama untung, sama-sama rugi. Ya enggak. Kalau bisnis baksonya bangkrut, enggak ada cerita mengembalikan 20 juta begitu. Allahu a'lam ya. Nah, ini yang harus dipahami oleh siapapun berbisnis. Jadi anak-anak muda kita, terutama kita Ahlussunnah Salafiyin, ya enggak. Nah, kita jangan sampai ya, kita juga harus memahami fikih muamalah. Jangan sampai kita bermitra dengan orang lain tapi dikerjai oleh orang lain. Ya ini tolong diwaspadai teman-teman, terutama anak-anak muda yang dia kadang-kadang bisnis tanpa modal tapi tercekik dengan perkataan investor menginvestasi, ya enggak. Nah, tetapi harus mengembalikan uangnya sedemikian rupa. Ya, barakallahu fikum. Akhirnya apa yang terjadi coba? Ketika investasi mengembalikan modal itu, dia bisnis, uang selalu dikembalikan buat dia. Ya enggak? Dapat untung 1 juta, 1 juta ini langsung dikasih investor. Nah, ketika selama 5 bulan atau 6 bulan 20 juta ini balik, 20 juta sudah dikembalikan kepada investor, ya enggak? Nah, bangkrut di bulan berikutnya, ternyata apa yang terjadi? Kan si pekerja ini tidak mendapatkan apa-apa kan? Iya. Tidak mendapatkan. Wah, Masya Allah. Ah, ini namanya bukan bekerja sama bisnis. Ini artinya si pekerja itu bekerja buat investor. Ya sudah namanya, ya enggak? Nah, akad kerja, bukan akad bisnis. Ya subhanallah ya. Nah, makanya hari ini kita harus belajar fikih muamalah dengan guru-guru kita. Semoga kita paham bagaimana berbisnis dengan baik dan sesuai syariat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, jadi kalau ya Bang, ini pencerahan yang sangat baik sekali. Ada pertanyaan lagi Bang. Ini dari luar Indonesia nih Bang. Luar negeri Bang. Dari Rika di Taiwan. Karena inspirasi, oh ini mungkin terjemahan Bang. Karena inspirasi nasihat dari Bang Andri minggu kemarin, insya Allah saya sudah setahap memulai usaha menjual tas sekolah untuk TK bahkan kuliah. Planning saya selama saya di sini, kakak saya dulu yang memasarkan dan teman-teman pabrik saya dahulu sudah kerja dengan memberikan 10% untuk mereka. Nah, apakah cara bisnis seperti ini sudah benar, Bang Andi? Mohon tipsnya agar sukses tentunya. Silakan, Bang Andi. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Al-Uhrika di Taiwan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum sekeluarga. Jadi ini sudah benar ya. Karena memang bisnis itu kan kita mulai dari apa yang kita bisa. Ya, kan urutannya di materi awal-awal bincang usaha mandiri di pertemuan 10 awal ada judul yang bagaimana cara memulai bisnis. Memulai bisnis itu kan urutan pertamanya bagaimana Ibu Rika adalah kita memulai bisnis dari apa yang kita bisa. Ya. Nah, ternyata karena kita ini mungkin bekerja di Taiwan atau kita bekerja dengan waktu yang sangat sempit, maka kita bisa delegasikan. Nah, itulah yang kita bisa namanya. Ya enggak? Nah, kalau kita bisa dengan waktu yang sempit itu kita bermitra dengan orang lain, ya mengajak kakak kita, saudara kita, maka Masya Allah, ini adalah cara yang sangat baik untuk ditempuh ya. Namun tentu kita harus memilih orang-orang yang dipercaya. Ya enggak? Jadi walaupun teman-teman, tapi teman-temannya pun harus selalu kita komunikasikan. Ya, komunikasikan dengan baik. Karena subhanallah, dalam bisnis itu harta yang paling luar biasa itu adalah kepercayaan. Kepercayaan, ya enggak? Tidak hanya sekedar uang, tidak hanya sekedar produk, tapi kepercayaan. Ya, kalau kita sudah dipercaya sama orang atau orang sudah mempercayai kita, itu modal yang sangat berharga, ya enggak? Tidak ada duit pun bisa ada uang gara-gara kepercayaan, ya enggak? Kan Bang Andri juga mengisi Anas Radio karena kepercayaan, ya enggak? Kepercayaan Kang Abu Zur'ah dan tim Anas Radio, ya enggak? Kalau mereka enggak percaya kan enggak akan bisa sampai ke pertemuan ke-51. Betul tidak? Nah, insyaallah ya. Maka ini percaya ini luar biasa. Kepercayaan ini luar biasa. Maka cobalah di planning dengan cara yang seperti tadi, tapi jangan lupa sedikit demi sedikit Ibu Rika atau Al-Uhrika membuat sebuah sistem kecil-kecilan. Sehingga dengan sistem tersebut kita bisa membuat sebuah alur distribusi yang bagus. Ya. Alur distribusi yang bagus, ya enggak? Dan kita membuat, ya kita mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, kan? Ya enggak? Baik, sistem itu, baik dia sistem distribusi, apakah sistem marketing, termasuk sistem penjualan. Sehingga mereka pun merasa tenang dengan kita memiliki sistem tersebut. Walaupun sistemnya itu sederhana, ya enggak? Kapan waktu menjual, berapa margin harga, berapa bagi keuntungan, ya? Nah, ya enggak? Kapan harus mengambil, bagaimana ceritanya ya, distribusinya dan sebagainya, termasuk dengan memberikan tadi 10% untuk mereka. Begitu kira-kira wallahu a'lam. Ya. Baik, jazakallahu Bang Andi. Ada pertanyaan lagi nih, Bang, dari Al-Akh Alif di Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Mau tanya bagaimana prospek bisnis sangkar burung dan pengembangannya? Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Silakan, Bang. Iya, alhamdulillah. Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara Alif ya, semoga Allah menjaga antum sekeluarga di Banyuwangi. Jadi sebenarnya kalau orang yang pebisnis yang dia bagus kreativitasnya, bisnis apa saja itu insya Allah berprospek di dunia ini. Tidak ada bisnis yang tidak prospek. Ya, nah, ya enggak. Jadi ini bergantung bagaimana kita sebagai seseorang. Nah, karena kita punya potensi yang luar biasa kan. Kita punya kreativitas, kita punya keoptimisan, kita punya kepercayaan diri. Nah, keyakinan dan kepercayaan diri didukung oleh kreativitas yang bagus, ya enggak? Sehingga membuat sebuah inovasi yang bagus, bisnis apa saja bisa prospek. Ya, bisnis apa saja bisa prospek. Ya, barakallahu fiik ya. Maka kita lihat kan, orang-orang teman-teman kita dari kalangan Tionghoa, ya misalnya, mereka punya bisnis barang-barang kecil saja, subhanallah. Ya enggak? Barang seperti jarum pentul saja. Ya enggak? Atau korek api saja itu subhanallah sampai ekspor, sampai impor ke berbagai negara. Nah, ini bukti kan sebenarnya bisnis apa saja kalau dikelola dengan baik itu sangat prospek. Nah, termasuk sebenarnya kerodong sangkar burung ini. Maka sangkar burung ini yang pertama harus diingat, dia adalah bisnis komplement pada bisnis inti. Ya. Karena namanya sangkar burung kan, bukan sangkar harimau. Ya, bukan sangkar buaya. Maka kalau sangkar burung berarti burungnya adalah inti. Sangkar adalah komplement. Ya enggak? Mau jual sangkar burung tapi enggak ada burungnya. Berarti mau menyangkar apa kan? Kira-kira begitu. Ya enggak? Jadi makanya sangkar burung kita harus ambil segmentasi dan target burung apa dulu yang ingin kita pilih. Ya. Maka tentu kalau misalnya burung-burung yang misalnya dia punya keunikan yang luar biasa, ya enggak? Misalnya keunikannya adalah pada warna, ya enggak? Kan ada segmen kan? Karena ada burung-burung yang dijual ya karena kemanfaatan suara dan sebagainya, maka ini burung-burung yang mahal seperti burung muri apa murai batu ya enggak, yang harganya bisa sekian juta, maka ya kita ada sinergi kan. Masa apa namanya sebuah produk yang harganya sekian juta ya enggak, di dalam sangkar burung yang harganya cuma 10.000 perak, kan tidak cocok kira-kira begitu. Maka di mana kita bermain? Pilihlah sangkar burung yang kita pilih segmen marketingnya. Nah, ingin pilih sangkar burung apa? Maka kan kita lihat, kalau kita lihat jual sangkar-sangkar burung itu, ada sangkar-sangkar burung yang sifatnya biasa, mungkin hanya sekedar sangkar burung merpati saja, ya enggak? Atau sangkar burung yang murah-murah. Tapi ada yang sudah menengah, ya enggak? Dan ada yang sudah menengah ke atas. Ya, makanya ada hiasan, warnanya juga subhanallah, keren sekali. Jadi pilihlah dulu, kira-kira apa segmen dari bisnis Anda ini, sangkar burung mana? Lalu yang kedua, nah tips dari Bang Andri, pengembangannya, kalau kita ingin masuk ke sebuah bisnis, coba kita survei. Ingat yang saya katakan kemarin, self trademark searching. Lakukan searching, penelusuran. Ya enggak? Di mana komunitas orang-orang yang menjual burung? Ya enggak? Siapa sajakah orang-orang yang suka membeli burung? Nah, dan suka, apa namanya, kalau bahasa kita, ya suka memanfaatkan burung-burung tersebut. Apakah burung untuk di apa, misalnya didengarkan suaranya atau yang semisalnya. Nah, ini harus dilihat dulu. Maka, kalau bahasa kita, ya, sukses itu kan ada tiga kan? Ya, ku tahu yang ku mau, ku tahu bagaimana cara meraihnya, lalu aku berkorban untuk mendapatkan ya cita-cita dan ya, yang ku inginkan tersebut. Nah, jadi setelah ku tahu yang ku mau, ku tahu bagaimana cara meraihnya. Jadi kalau mau berbisnis sangkar burung, ya mencemplunglah di antara para pengusaha sangkar burung. Ajak mereka berdialog, datangi bisnis mereka, kan begitu. Sehingga kita dapat pengetahuan-pengetahuan yang membuat, yang menjadikan inspirasi bagi bisnis kita. Ya, terutama ya saudara Alif di Banyuwangi ini ingin berbisnis sangkar burung ya. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Bang. Semoga Alif di Banyuwangi puas dengan jawaban Bang Andri Marsa. Para pendengar Nas Radio, kami sapa lagi untuk ayo bertanya semua permasalahan antum atau yang antum hadapi pada saat ini. Silakan tanyakan ke Bang Andri, kami persilakan bertanya tidak sesuai tema dan khususnya untuk pertanyaan adalah sesuai tema kita. Baik Bang Andri Macas, kirang moderator mau nanya nih Bang Andri. Ya. Bang, bicara brand itu kan ada yang berpendapat bahwa brand juga salah satu bagian dari bentuk acara Bang. Jadi judul dianggap adalah brand. Nah, terkadang seperti acara kita bincang usaha mandiri atau ada acara kebun sehat atau acara tanya jawab seputar permasalahan agama atau ada acara-acara lain gitu ya. Nah itu apakah itu bisa dijadikan brand? Dan pertanyaan kedua, bagaimana jika brand atau acara atau judul acara itu kita tambahkan, misalnya ada tambahan, misal ini contoh saja Bang, bincang usaha mandiri mantap atau bincang usaha mandiri sore kita buat, atau ada tambahan malam, apakah pengaruhnya itu begitu besar dan kapan kita bisa merubah kalimat tambahan di belakangnya? Silakan Bang. Iya, masya Allah. Baik ya, barakallahu fikum al-ah Abu Zur'ah, semoga beliau semakin dahsyat dan hebat. Jadi pertama kalau kita ingin berbicara marketing, kita berbicara yang paling besar. Jadi ibu kandungnya ini dulu, ya enggak, si bapaknya ini dulu yang harus kita bahas. Karena sebenarnya semua item-item acara itu menguatkan kepada si bapaknya ini, ya, kepada si ibu kandung. Dan bapak kita ini brandingnya ini bukan Burung atau Problema Muslim atau Kebun Sehat, tapi Anas Radio. Anas Radio ini kan gitu kan? Jadi misalnya kita membuat sebuah media. Ketika sebuah televisi seperti Metro TV, sebuah koran namanya Kompas, dia membuat sebuah bikin kolom-kolom. Kompas bikin kolom namanya kolom ini. Kolom apa yang keren gitu. Kolom kesehatan, judulnya ini. Ya enggak? Metro TV bikin acara, judulnya ini. Atau apa saja, media bikin sebuah apa misalnya. Nah, sebenarnya si apa merek-merek dari item-item tersebut itu sebagai komplemen menguatkan Anas Radio. Sebelum dia membuat merek, Anas Radio ini dulu yang harus dikuatkan mereknya. Kira-kira begitu, ya enggak? Jadi kan, subhanallah, karena kalau orang ingat sesuatu, ingatnya adalah kepalanya. Adalah kepalanya, ya enggak? Hmm. Kalau ingat ini, kalau ingat ini, nah, kan masing-masing media kan punya acara-acara, ya enggak? Jadi kalau kita ingat ini, wah langsung ingat Kompas. Kalau kita ingat, wah ini mah ada di Koran Republika ini. Nah, yang ini mah ada di ini misalnya, di radio ini misalnya. Ya kan gitu kan? Iya, jadi sebenarnya ketika orang ingat Boom, maka Boom ini sebenarnya menguatkan Anas Radio. Maka Anas Radio lah yang diuntungkan, para pendengar Anas Radio. Oh, subhanallah, barakallahu fikum. Maka tim Anas Radio ini yang harus berpikir, dia membuat acara-acara komplement yang atau suplemen, nah tergantung ya, baik on air maupun off air, yang menguatkan bisnis inti. Ya enggak? Dimana Anas Radio ini adalah sebuah merek yang ternyata Bang Andri juga baru tahu di pekan kemarin ada singkatannya. Ah, katanya nurturing apa? Apa? Ah, subhanallah, sunnah heritage. Ah, ini kan sebuah merek yang luar biasa. Ya enggak? Apalagi sudah ada inti positioning mereknya, di mana Anas Radio adalah radio dakwah dan apa misalnya begitu. Kan kadang-kadang ada perkataan gitu kan? Terus dibikin tagline-nya. Ya. Yeah. Karena kalau nurturing sunnah heritage itu dia singkatan dari merek. Tapi kita butuh tagline sebenarnya. Tagline misalnya apa? Ya, SCTV aktual, tajam dan terpercaya. Nah, Anas Radio harus begitu. Anas Radio apa misalnya begitu. Penting itu. Ah, itu tanda sebuah merek itu bakal berkembang karena dia menguatkan. Nah, di materi hari ini, tagline itu menguatkan dari bisnis inti. Lalu yang berikutnya, program-program ini adalah komplemen dan suplemen. Ya, subhanallah. Maka ya enggak, kalau misalnya kita ubah Anas Radio ini, ya enggak. Nah, pemilihan program-program pematerinya, nah subhanallah, itu akan menguatkan kepada Anas Radio kan. Kalau kita ingat orang kan, ya, misalnya contoh ketika ada seorang motivator, ya enggak. Nah, si fulan, beliau mengisi acara apa misalnya Golden Ways misalnya begitu, ya enggak. Orang kan langsung ingat kan? Ya, orang kan langsung ingat. Oh, kalau ingat si Bapak fulan, langsung ingat, oh itu mah programnya, unggulannya, nah media fulan, media Metro TV misalnya begitu kan? Iya enggak? Jadi itu mesti begitu, ya enggak? Masya Allah. Itu makanya citra, makanya tadi Bang Andri bilang, mengelola company itu sangat penting. Jadi ketika Abu Zur'ah dan kawan-kawan, tim Anas, ya enggak, para asatidza sudah memilih, misalnya Bang Andri Abu Umar menjadi pemateri Anas, ya itu seperti Bang Andri itu sudah jadi milik Anas saja. Itu dalam ilmu mata kan begitu. Jadi ingat Bang Andri, pembicara Anas. Jadi sebenarnya saya ini mencantol aja begitu kepada Allah Fikum. Maka kita harus membuat kreativitas yang komplementer kepada bisnis inti kita. Ya, makanya nggak boleh salah ya, nggak boleh sembarangan. Jadi boleh saja Anas Radio membuat boom ini ditukar, misalnya topiknya diganti, judulnya diganti, atau pematerinya diganti, wallahu a'lam misalnya begitu. Nah, tapi harus disesuaikan dengan apa target dari positioning dari Anas Radio tersebut. Kan kita tidak boleh sembarangan kan? Wallahu a'lam. Begitu Kang Angga kira-kira. Ya. Baik, jazakallah Bang Andri, masya Allah, nasihat yang mengena buat kami, Bang Andri. Ini ada pertanyaan lagi, Bang. Dari Abu Ishak di Bandung. Jika sebuah produk itu baru di tengah masyarakat dan tak ada kompetitor satupun di lapangan, bagaimana cara untuk mengaplikasikan C yang ketiga dan promosi apa yang biasa dipakai untuk sebuah produk baru? Jazakallah khair. Salam Andri. Baik. Jadi kalau misalnya kita punya produk baru yang tidak ada kompetitor yang sama, jadi dia punya kemandirian tersendiri, keunikan tersendiri, malah ini lebih mudah bagi kita, ya enggak? Nah, lebih mudah ini adalah di siklus pertama. Karena ketika kita keliru, Abu Ishak ya, ini adik kami di Bandung ya, sering bertemu dengan saya di rumah. Jadi beliau harus membuat sebuah sistem pemasaran yang juga unik sehingga nanti tidak ditiru oleh orang lain. Karena produk unik ini kalau dia langsung bagus, langsung diterima di lapangan, ya dia akan mudah sekali ditiru oleh orang lain. Ya, ditiru oleh orang lain. Bahkan para pakar-pakar marketing itu sudah membuat sebuah kaidah tersendiri. Jadi ciri produk hebat itu ditiru. Ya enggak? Nah, kalau produk sukses itu mesti ditiru orang. Kalau belum sukses belum ditiru, kira-kira begitu. Ya enggak? Kan benar enggak? Iya. Makanya kita Bang Andri sebutkan kemarin kan, teh botol Sosro sukses. Ya enggak? Kalau enggak sukses enggak ada orang bikin Sisri, Susru, Sesre, ya enggak? Begitu juga Aqua, ya enggak? Kalau Aqua enggak sukses, hanya produknya lokal daerah Bandung saja, enggak akan ada orang bikin nama Aquaria, Aquase dan sebagainya. Karena Aqua sudah menasional. Bahkan orang meminta air, membeli air, saya mau beli Aqua. Ya enggak? Dikasihnya merek Aquaria. Nah, misalnya begitu. Itu bukti Aqua ini sukses. Jadi ciri, salah satu ciri merek sukses itu ditiru. Ditiru. Apa saja? Ya enggak? Jika ada ustadz yang sukses, itu ditiru. Ditiru materinya, ditiru gaya penyampaiannya, kan begitu. Ada sebuah da'i sukses, kan ditiru gaya menyampaikannya. baik cara membukanya, cara menjawab, ya enggak, yeah. Cara tutup. Itu hal yang alamiah, hal alamiah. Jadi apa-apa yang sukses, baik sifatnya benda, mau sifatnya person, orang, mesti ditiru. Mesti ditiru, baik dia merek ataupun yang sifatnya bukan merek. Begitu kira-kira, maka tolong dipersiapkan. Nah, kalau misalnya apa saja media yang harus dipilih, media yang dipilih ini disesuaikan dengan beberapa faktor. Faktor yang pertama, faktor modal tentu. Ya enggak? Kalau misalnya modalnya ada dan segmennya pas, Bang Andri sarankan memang kita harus pilih media elektronik. Karena media elektronik ini menyentuh, ya enggak, sesuatu yang tidak dijangkau oleh tangan manusia. Ya, silakan saja ya. Nah, selama ingat mengikuti kaidah-kaidah syariat. Misalnya kita pilih media massa, koran, misalnya silakan saja. Jadi kalau misalnya ala Abu Isa punya produk apa misalnya? Produk makanan, ya enggak, yang khusus, tidak ada yang lainnya. Nah, coba diiklankan. Kalau punya uang kan, diiklankan di koran Pikiran Rakyat. Nah, dalam satu hari, merek Anda itu langsung terbaca. Di Cirebon sana, di Bogor, di Sukabumi, sampai ke Banjar Sari Ciamis sana. Nah, kan begitu. Allah alam yang membaca koran PR. Misalnya, contohnya. Tapi kalau misalnya nggak punya uang, maka kita harus mensinergikan segmen apa namanya konsumen kita dengan diferensiasi dari media yang kita pilih. Jadi kalau misalnya kita menargetkan produk kita itu untuk kalangan menengah ke atas, di perumahan-perumahan mewah, nah kita lihat orang-orang di perumahan mewah ini pakai media apa? Nah, mereka baca. Nah, ya enggak? Atau apa yang mereka sering dengar? Nah, disitulah kita beriklan. Ya, jangan salah mengiklankannya, ya enggak? Nah, begitu kira-kira. Jadi harus tersinergikan sesuai antara segmen yang kita pilih dengan media yang kita pakai. Wallahu a'lam. Ya. Jazakallahu khairan, Bang. Di Padang, Bang, ada Al-Akhi Yusuf ingin bertanya. Di ini punya nilai tambah kembali. Jazakallahu khairan. Silakan, Bang. Yang ya membuat produk sehingga menjadi sebuah komoditi yang unik dan punya nilai tambah. Yang pertama harus kita lakukan tadi yang materi yang kemarin ya. Coba kita telusuri dulu. Ya enggak? Sudah adakah produk atau merek yang sama di daerah yang lain? Ya. Nah, kalau tidak ada, alhamdulillah. Nah, kalau ada ini yang akan jadi tantangan bagi kita. Maka kita harus melihat apa keunikan kita, ya enggak? Keunikan kita yang berbeda. Jadi misalnya kita jual, karena yang namanya produk hari ini di mana-mana itu sudah ada, ya enggak? Bisnis itu dari ujung kaki sampai ujung rambut itu sudah ada. Nah, maka biasanya bukan produknya yang berbeda, ya, tetapi nilai tambahnya yang berbeda, begitu kira-kira. Ya, produknya mah sudah ada, pisang goreng kan, pisang goreng ada di mana-mana. Tapi apa nilai tambah pisang goreng Anda dibandingkan pisang goreng kompetitor Anda, kan begitu? Ya, maka kita harus coba caranya kita memvisualisasikan diri dengan melihat kompetitor kita. Maka C yang ketiga, coba perbanyak untuk melihat para kompetitor. Ya, kalau misalnya usaha kita pisang goreng, kita lihat pisang goreng yang lain, ya enggak? Pisang goreng Pontianak atau pisang goreng apa. Sehingga ada input yang bagus bagi kita sehingga kita bisa membuat produk yang betul-betul unik, kan gitu kira-kira. Ya, betul-betul unik. Nah, keunikan ini Al-Ahyusuf itu nilai tambah ini bisa didapat dari berbagai macam ya. Biasanya keunikan yang pertama, ya enggak? Keunikan dari si rasa produk. Ya, si rasa produk. Kalau misalnya bisnisnya berupa kuliner atau sesuatu yang bisa dimakan, ya rasa. Makanya rasanya unik sekali. Yang tidak bisa didapat kalau misalnya jual bubur ayam, apa keunikan bubur ayam Anda ini? Ya enggak, mungkin dikasih. Mungkin belum pernah ada bubur ayam rasa min kali. Nah, dikasih rasa min. Mungkin gitu kan. Ada mungkin rasa sereh. Yang mungkin gak ada bubur ayam rasa sereh. Mungkin dikasih rasa sereh. Ya, karena belum pernah kita temukan misalnya bubur ayam rasa sereh. Atau bubur ayam rasa min gitu. Ada rasa ya pedas-pedas permen kan belum ada. Coba aja. Ya, namanya juga unik kan kita dicoba. Ya, ya. Nah, kita laku kan. Kan kira-kira begitu. Kata tidak. Lalu yang kedua, keunikan ini adalah pada bungkusnya. Nah, ini yang disebut dengan bisnis kemasan. Dan hari ini trennya bisnis masa kini. Karena hari ini jual itu bukan jual isi, tapi jual kemasan. Ya. Makanya kita lihat produk-produk di supermarket, itu sebenarnya dia jual kemasan. Ya. Seperti jual air. Ya. Jual kacang. Itu kan kan kacang sama aja di mana-mana. Tapi kemasannya kan yang berbeda kan? Ya enggak? Jual air-air apa soft drink itu kan jual kemasan. Ya, jual air-air minum itu kan kemasannya, subhanallah. Maka kemasan Anda ini harus di harus membedakan, harus unik dibandingkan kemasan yang lain ya. Nah, tolong dipikirkan. Lalu kalau dua ini terjadi kesamaan dengan kompetitor yang lain, maka pilihlah ya enggak di service. Nah, ini yang disebut dengan hard sell. Jadi proses service dari sebuah produk kita. Jadi apa yang membedakan? Ya, ketika sudah sama-sama produknya berkualitas. Ya, Kentucky Fried Chicken dengan Texas Fried Chicken sama-sama menjual ayam crispy. Ya, sama nasinya, sama ayamnya, pedagangnya juga sama, karyawannya juga sama. Apa yang membuat mereka berbeda? Kan service yang membuat mereka berbeda kan? Servisnya. Maka kita lihat terjadi perbedaan servis antara Kentucky Fried Chicken dengan Texas Fried Chicken. Ya enggak? Mungkin di kata-katanya, cara menyambutnya, kan begitu kan? Bagaimana cara pelayanannya? Ah, ini yang harus diperhatikan oleh setiap pengusaha, bagaimana membuat keunikan-keunikan, ya, keunikan-keunikan yang harus dipersiapkan oleh Al-Ah Yusuf Padang dan siapapun yang ingin memulai bisnis. Wallahu a'lam. Ya. Jazakallahu khairan, Bang Andri. Dari Medan sekarang nih, Bang. Kita beralih ke Abu Muhammad. Bang Andri Matsa, kapan dan bagaimana mengetahui bahwa merek atau brand kita ini harus diganti? Gimana mengetahui indikasinya? Syukran. Silakan, Bang. Iya. Ya, jadi salah satu tips dalam menjaga konsistensi sebuah merek atau brand yaitu tadi Bang Andri belum sebutkan ya. Nah, bagaimana kita melakukan komunikasi dengan pelanggan secara konsisten? Ya, jadi kita melakukan komunikasi kepada pelanggan dengan konsisten. Nah, jadi komunikasi dengan pelanggan ini caranya banyak. Ya, cara yang pertama dia bisa melakukan apa namanya komunikasi secara berkala kepada pelanggan. Nah, ini kan sering dilakukan ya. Misalnya kita contoh kita lihat produk Telkomsel ya, mereka sering kan melakukan apa memesankan pesan-pesan yang terjadi berubah-berubah terus ya enggak? Ada produk baru mereka SMS kepada pelanggan ya enggak? Mereka kasih servis. Nah, ini contoh komunikasi, ini penting sekali. Komunikasi. Lalu yang kedua, caranya kita meminta respon dari pelanggan. Ya, dari respon inilah ya, apa namanya? Al-Ah Abu Muhammad di Medan kita mengetahui jadi produk merek produk kita ini sudah bernilai positif ya enggak? Atau sudah tidak bernilai positif lagi di mata pelanggan sehingga harus terjadi perubahan-perubahan ya. Makanya itu penting ya. Penting. Makanya ada kalau di perusahaan-perusahaan hebat itu kan ada divisi namanya divisi lead bank. Divisi lead bank ini dia divisi penelitian dan pengembangan. Mereka meneliti ya enggak? Meneliti bagaimana pengembangan produk ya enggak? Meneliti juga bagaimana ya enggak? Pengembangan konsumen ini. Ya, dan juga pengembangan sumber daya manusia di perusahaan mereka. Jadi konsumen juga diteliti. Maka mereka melakukan apa namanya berbagai survei, mereka bertanya, ya enggak? Jadi gimana ini? Misalnya Al-Ah Abu Muhammad punya produk apa misalnya? Soto ayam misalnya di Medan sana. Ya, ditanya. Jadi setiap masyarakat yang beli itu jangan sekedar beli, ya enggak? Sehingga ketika sepi baru nyesel kan? Kenapa ya kok orang enggak pada datang lagi ke soto ayam saya? Harusnya itu ditanya, ya enggak? Nah, sebenarnya penting ya kita menservis pelanggan kita. Ditanya, kenapa Pak kok nggak datang lagi ke tempat saya? Kenapa soto ayam saya ini? Oh, soto ayam Bapak itu rasanya makin kesini kok makin asin sih? Nah, kayak kira-kira kayak gitu ya nggak? Atau mungkin apa? Wah, tempat Bapak itu hari pertama aja bersih. Pekan kedua, pekan ketiga kok makin kotor sih? Nah, mungkin dia nggak. Nggak ya? Mungkin gara-gara ini. Gara-gara apa ini? Ya nggak? Nah, kita butuh survei, butuh respon dari pelanggan, kan? Ya, kita tanya, Pak, kenapa kok nggak datang lagi? Ya nggak? Misalnya, kenapa? Ya, mungkin bisa jadi gara-gara staff kita. Wah, makanan Bapak sih enak. Ya nggak? Makanan Bapak enak. Ya, tempatnya bagus. Tanya, ini, Pak, yang membuat sotonya ini, kok wajahnya tuh kurang senyum? Nah, ternyata itu permasalahannya. Maka, survei meminta respon pelanggan itu penting. Termasuk salah satunya meminta respon terhadap merek kita. Bagaimana brand kami ini? Ya enggak? Nah, bagaimana brand suka enggak kepada brand kita? Ada enggak yang salah pada brand kita? Ya enggak? Nah, itu mesti ditanya kepada para pelanggan, penting ya. Jadi ketika kita memberikan penjualan dan marketing, kita meminta juga pendapat mereka terhadap merek dan brand. Nah, kalau ternyata sebagian besar sudah memandang negatif atau keliru pada warnanya, ya kita ganti. Ya, kita ganti dan tidak jadi masalah. ya, tidak jadi masalah. Jadi itu tips dari Bang Andri dengan membuat respon, ya. Dan yang berikutnya biasanya para pengusaha besar, perusahaan besar, mereka memiliki komunitas, ya, memiliki komunitas pelanggan kan? Kita lihat kan, yang misalnya motor Yamaha, mereka punya kelompok, klub pengguna motor Yamaha. Motor Honda punya klub pengguna motor Honda. Sampai mobil-mobil lama juga, ya nggak? Sampai jenis-jenisnya misalnya Corolla apa, Toyota Corolla, itu ada komunitas tersendiri. Nah, dari situ, dari mereka itu kita bisa menganalisa merek kita, ya nggak? Merek dan brand kita. Bagaimana antusias mereka, bagaimana pandangan para konsumen, ya nggak? Terhadap merek yang kita miliki. Lalu yang berikutnya tips dari Bang Andri untuk mengetahui merek ini, nah kita buka ruang publik. Ruang publik ini bisa di dunia maya, di internet, yang kita meminta masukan daripada konsumen, daripada pelanggan, daripada ahli tentang merek kita tersebut. Itu yang dilakukan oleh para perusahaan-perusahaan besar. Bahkan mereka meminta jasa-jasa para konsultan, ya enggak? Sehingga produk-produk seperti Astra, Garuda Indonesia, mereka meminta analisa dari orang-orang yang ahli, terutama ahli-ahli brand, ahli-ahli merek, ahli-ahli marketing. Ya, kira-kira merek dan brand mereka ini apakah masih sesuai dengan keadaan zaman? Apakah masih cocok dengan apa segmen pelanggan kami? Nah, ketika sudah tidak ada kecocokan, ya silakan diganti, disesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki, kemampuan keuangan dan yang semisalnya. Wallahu alam begitu, Al-Ah Abu Zur'ah. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, Bang Andri. Tampaknya waktu sudah menunjukkan jam 10 tepat ya, Bang Andri. Kita harus sudahi. Mungkin Bang Andri bisa memberikan tips dan trik terkait dengan brand ini di akhir acara. Silakan, Bang. Ya, alhamdulillah. Jadi sekali lagi jangan dilupakan ya, 4C. Ya, kesimpulannya strategi untuk menjaga konsistensi merek dan brand itu ada 4C. C yang pertama customer. Ini nomor satu, tolong customer dijaga dengan sebaik-baiknya. Lalu C yang kedua, company. Ya, company itu adalah nama baik perusahaan, termasuk orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Baik staff marketing kita dan juga karyawan kita. Ya, maka company harus mendukung brand juga, sehingga brand kita semakin kuat dan semakin kuat. Lalu yang ketiga adalah kompetitor. Ya, bedakan kompetitor yang dalam dan semakin kuat. Dan lalu lakukan evaluasi dan perubahan secara terus menerus di bisnis dan perusahaan kita sehingga semakin oke. Termasuk subhanallah, kita Anas Radio, makanya Anas Radio subhanallah butuh ya melakukan evaluasi, mungkin melakukan perubahan-perubahan, ya enggak, saran-saran dan kritik, sehingga subhanallah Anas Radio semakin diterima di hati masyarakat Indonesia, terutama kaum muslimin negeri yang kita cintai ini, masya Allah. Anas Radio yang kita cintai ini. Begitu kira-kira Al-Ah Abu Zur'ah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairah Bang Andri Masa atas nasihat-nasihat yang beliau sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu yang beliau beri kepada kita pada kesempatan pagi hari ini dan pada kesempatan pagi-pagi yang lalu. Dan Allah juga Subhanahu wa taala menjaga beliau dalam ketakwaan, ketaatan dan dalam iman yang sebaik-baiknya, dan Allah memuliakan keluarga beliau dalam Islam yang paling baik insyaallah taala. Para pendengar Anas Radio dimanapun antum berada, pada akhirnya kami harus sudahi acara Bincang Usaha Mandiri di hari Rabu pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah di Rabu yang akan datang kita akan kembali menayangkan kajian Bincang Usaha Mandiri di Radio Anas setiap Rabunya pukul 9 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, para pendengar Anas Radio, silakan persiapkan pertanyaan terkait dengan bisnis yang antum sedang jalankan, pertanyaan terkait dengan bisnis yang belum antum jalankan, atau pertanyaan tentang permasalahan bisnis seputar karyawan, seputar brand, seputar marketing, atau produksi dan diferensiasi atau lain sebagainya. Silakan sampaikan pertanyaan kepada Bang Andri Masa. Mudah-mudahan jika ada kesempatan bisa dijawab secara tuntas oleh beliau. Hafizahullah Ta'ala. Baik, para pendengar Nas Radio, ada beberapa pengumuman. Dengan makin semaraknya dakwah Ahlussunnah di Indonesia dan terkhususnya di ibu kota Jakarta, Maka kami selaku panitia kajian Ahlussunnah Jakarta Divisi Radio An-Nas memberikan kesempatan kepada kaum muslimin sekalian agar saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Kami menawarkan kegiatan atau proyek dakwah yang mana sekarang sudah berlangsung keberadaannya. Proyek dakwah sementara ini yang bisa kami tawarkan adalah melanjutkan tersebarnya buletin Jumat, SMS info kajian, serta pengadaan taklim di berbagai masjid di ibu kota Jakarta. Insyaallah beberapa proyek dakwah lainnya yang sudah kami rencanakan akan kami jalankan insyaallah taala. Semoga dengan kerjasama ini dakwah bisa tersebar ke seantero masyarakat. Para pendengar Anas Radio, bantuan antum bisa salurkan melalui rekening resmi kami di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Mangga 2 dengan nomor rekening 100 995 6944. Kami ulangi, nomor rekening BRI Syariah Cabang Mangga 2 dengan nomor rekening 100 995 6944. Silakan antum bisa salurkan dan bisa menginformasikan kepada tim kami di Anas Radio melalui Yahoo Messenger, Skype, atau BB, atau media lainnya jika antum sudah mentransfer biaya untuk pembangunan dakwah tersebut atas nama Ahlussunnah Jakarta. Baik, pada tengah Anas Radio, semoga Allah memudahkan langkah-langkah kita semua dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Bilahi taufiq wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.